Pada zaman dahulu, wayang merupakan bagian dari kejayaan dan kemajuan budaya Nusantara. Namun, saat ini, wayang hanya dianggap sebagai hal yang kuno saja. Padahal, dahulu, wayang amat digemari oleh masyarakat. Wayang merupakan salah satu kesenian asli Indonesia yang muncul karena pengaruh ajaran agama Hindu pada abad 11 hingga 14. Awalnya, wayang adalah sarana untuk beribadah dan bersyukur kepada Sang Hyang atau jelmaan dari Sang Pencipta. Namun, karena lakon-lakonnya memiliki korelasi dengan kehidupan masyarakat, wayang juga digunakan untuk sarana komunikasi dan juga hiburan. Bahkan, pada abad ke-16, Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai sarana menyebarkan ajaran agama Islam. Sebagai budaya asli Indonesia, wayang perlu dilestarikan oleh generasi muda. Alih-alih dilestarikan, wayang saat ini malah diabaikan karena satu dan lain hal. Salah satunya, karena pertunjukan wayang biasa berlangsung semalam suntuk dan lakon-lakonnya dibawakan dengan bahasa daerah yang tidak mudah dimengerti, menjadi alasan mengapa wayang dianggap membosankan oleh generasi muda. Di zaman yang serba modern ini, masyarakat memang tidak bisa lepas dari unsur teknologi dan modernitas, seperti dalam bidang rekreasi. Masyarakat kebanyakan menggunakan televisi atau ponsel pintarnya untuk menghilangkan kejenuhan dan rekreasi diri. Wayang yang dahulunya dijadikan sarana hiburan seakan semakin tenggelam. Di samping banyaknya hiburan-hiburan yang lebih modern, milenial saat ini lebih menyukai menonton film di bioskop daripada menonton wayang. Akibatnya, generasi muda yang harusnya ikut melestarikan wayang malah melupakannya. Hal ini menjadi tanda bahaya bagi para pelaku industri wayang. Walaupun kesenian wayang saat ini tengah meredup, masih ada padepokan atau industri wayang yang tetap bersemangat membangkitkan gelora kesenian wayang. Wayang Ajen merupakan padepokan wayang golek yang berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Padepokan yang telah ada sejak tahun 1998 ini telah tampil di berbagai daerah bahkan di luar negeri, seperti di Korea Selatan, Prancis, dan Rusia. Nama Wayang Ajen telah banyak dikenal di Jawa Barat sebagai salah satu industri wayang golek yang cukup besar. Mengusung aliran wayang golek yang lekat dengan unsur komedi, Wayang Ajen mencoba untuk tetap sinergis dengan kondisi masyarakat. Dalang Wayang Ajen, Dr. Wawan Gunawan, menjelaskan bahwa wayang bisa tetap berintegrasi dengan teknologi, bahkan semakin berkembang. Motivasinya adalah berpikir kreatif, ya. Sesuatu itu dinamis, kreatif gitulah. Bagi saya sebagai pewaris aktif gitu kan, menerima wayang ini tidak serta-merta hanya itu saja seperti yang dari dulu gitu kan, tapi bagaimana wayang ini berpikir. Kita berpikir wayang ini kedepannya seperti apa, proyeksinya mau seperti apa, apakah mau stuck seperti ini, terus mau berkembangnya seperti apa gitu kan. Apa perlu lompatan-lompatan? Sementara peralihan teknologi sudah tidak bisa dibendung, Mas. Saat ini, Wayang Ajen tengah menyiapkan konsep baru di mana wayang golek akan dielaborasikan dengan sulap. Hal ini disiapkan oleh tim Wayang Ajen untuk bisa menarik milenial dan masyarakat. Dalang Wawan berujar bahwa Wayang Ajen telah memiliki paket khusus yang hanya ditujukan untuk milenial. Paket tersebut berisi pertunjukan wayang golek yang dibalut unsur modern yang berdurasi hanya 1-2 jam saja. Selain dari segi konten, Wayang Ajen juga menggunakan sosial media untuk menyebarkan publikasi. Hal ini ditujukan untuk lebih mensinergiskan wayang dan teknologi. Di antaranya, penggunaan Instagram untuk sarana publikasi dan siaran langsung di YouTube saat pertunjukan Wayang Ajen tengah berlangsung. Usaha untuk membangkitkan wayang mulai dilaksanakan sejak dini. Arya Yudhistira contohnya. Seorang anak SMP asal Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai seorang dalang cilik. Semenjak kecil, ia telah menyukai wayang lewat tayangan video di ponsel orang tuanya. Bahkan, ia telah mendalangi sebuah pementasan wayang kulit pada Hari Wayang Nasional tahun 2015 di Solo, Jawa Tengah. Walau semakin tergerus dengan perkembangan teknologi, wayang dinilai tidak akan pernah ketinggalan zaman. industri wayang tidak akan mati apabila mereka terus mau berkembang seiring berkembangnya zaman. Menurut budayawan bernama Tan Deseng, wayang dan kesenian tradisional lainnya tidak akan pernah tertinggal. Menurutnya, asal ada pemahaman kembali terhadap sejarah wayang, maka wayang akan tetap lestari. Hal serupa juga diutarakan seorang antropolog Prancis bernama Sarah Anaïs Andreau. Sarah, yang juga seorang dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, telah meneliti wayang selama 12 tahun. Ia menyatakan, industri wayang saat ini telah lebih adaptif. Usaha-usaha untuk tetap membuat wayang lestari agaknya tidak harus selalu dilakukan oleh industri wayang atau padepokan wayang itu sendiri. Perlunya kesadaran dan inisiatif akan pentingnya menjaga wayang tetap ada juga perlu ditanamkan sejak dini oleh generasi muda. Misalnya, dengan membuat ekstrakurikuler wayang di sekolah dasar sebagai jenjang pendidikan paling berpengaruh bagi seorang anak. Pemerintah juga dalam hal ini perlu ikut berkontribusi. Misalnya dengan membentuk pelajaran wayang dalam kurikulum muatan lokal di pendidikan dasar. Apabila masyarakat ataupun generasi muda telah memiliki kesadaran akan hal tersebut, bukan tidak mungkin bahwa 10 tahun lagi wayang akan kembali menemukan sinarnya di masyarakat. Sekian, Lingga Ujil Bagaskara melaporkan.